بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد yang dihafalkan lumayan liman هذا القصر اسم اللغة yang dihafal menghafal Bismillah Fata. Ini MPS. Alah Kirifur. Kismuddin. Ya Allah Kismuddin. Wah liburan teman-teman nanti. Liburan mestinya semangat ini. Liput waloyo ini. Allah mustahil. Mana Kismuddin ini? Aina Rijal. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل إمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو dikenal dengan kunyahnya Abu Amir Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi Abdul Malik bin Amr thiqatun. Qala akhbarana Hisham ya'ni ibn Sa'd dha'ifun fi nafsihi kama sayati. An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar نسمى راوي ثقات عن زيد بن الخالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari زيد بن خالد الجهني سبق الله مرضينا بوصني النبي كتاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبدا من توضأ barang siapa yang berwudu wudu yang syar'i fa'ahsana wudu'ahu, memperbagus wudunya. Memperbagus wudu sama dengan isbaghul wudu. Isbagh itu ikmal, menyempurnakan wudunya. Ya, wudu tiga kali pada anggota tubuh yang tiga kali. Mengerjakan wajibnya dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, thumma shalla rak'atain, kemudian dia satu rakaat. Ini dua rakaat ba'dal wudu. La yashu fihima, dia tidak sahwi, tidak lupa pada dua rakaat tadi. Tidak ada yang lupa, dia khusyuk, dia fokus. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni untuk dia apa yang telah lalu dari dosanya. Baik, dua salat rakaat di sini disebut dengan rakaatain ba'dal wudu. Salat rakaat ba'dal wudu. Hukumnya sunnah dilakukan kapanpun waktunya setelah dia berwudu. Ketentuan mendapatkan pahala ini ialah dua. Ihsanul wudu atau musahwi fi shalah. Ada dua ketentuan terkait dengan pahala yang dijanjikan. Satu rangkaian ini. Yang pertama adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Ini menjelaskan tentang keutamaan menyempurnakan wudu untuk sholat. Ketentuan yang kedua adalah la yashu fihima, tidak sahwi, tidak lupa pada dua rakaat yang dia kerjakan. Maka janjinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini adalah dosa kecil. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, para ulama kita, jumhur ulama memandangnya sebagai dosa kecil. Dosa-dosa yang diampuni karena sebuah amalan itu dosa kecil. Sementara dosa besar wajib dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا واضح. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. حسن dikarenakan Hisham bin Sa'ad. Qala huwa Hisham bin Sa'ad qad kullima fihi. Lakin qala Abu Dawud innahu asbatu an-nasi fi Zaid ibn Aslam kan fi tahdhib at-tahdhib. Sehingga dia dhaifun fi nafsih, thabtun fi syaikhin muayyan. Hisham bin Sa'ad ini dhaif pada dirinya sendiri, tapi dia kuat riwayatnya pada syekh tertentu, yaitu Zaid bin Aslam. Sehingga ketika dia meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia shaduq. Tapi kalau meriwayatkan dari yang lain, dia dhaif. Wa hadha min riwayat Hisham an Zaid, sehingga sabitah. Khulasahnya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat ba'dal wudu, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya, maka secara umum salat itu penghapus dosa, baik salat yang fardu ataupun yang sunnah. هذا واضح. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع ابن الجراح. إمام جر وتعديل في عصره. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش إمام الأعمش. قال أخبرنا أبو صالح ذكوان السمان. أبو صالح نمي ذكوان As-Samman. Dikatakan As-Samman karena pebisnis minyak. Samin. Sehingga para ulama terdahulu mereka punya usaha dan juga mereka berjuang untuk menyebarkan ilmu dan dakwah. Mencari maisha untuk keluarganya. Berdakwah lillahi ta'ala. Kemudian untuk kemaslahatan umat. An-Nabi Hurairah taqala dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman ibn Sakhr. Qala berkata, ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Datang seseorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, dia menceritakan, mengadukan sebuah kasus. Inna fulanan yusalli bil-lail. Si fulan biasa salat malam. Salatul lail, qiyamul lail. Fa'idha asbaha saraqa. Tapi kalau pagi, maling, mencuri. Ini gimana ya Rasulullah? Qala Rasul bersabda, innahu sayanhahu ma yaqul. Sesungguhnya akan mencegah dia apa yang dia perbuat. Ma yaqul ay ma yasna'. Terkadang, qaul dimanakan dengan fi'il atau amal. Ini antaranya. Akan mencegah dia apa yang dia perbuat. Yani qiyamul lail yang dia lakukan ketika dia kerjakan dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan wajibnya, dengan sunnahnya. Ikhlas dia mengerjakan qiyamul lail. Salat ini nanti yang akan mencegah dia. Ini hadis adalah tafsir ayat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dia langkabut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari tindakan keji dan kemungkaran. Di antara ini. Ini hadis dibawakan dalam tafsir di atas. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun sahih, rijalu jaru sahih. Baik, cuma perlu diperhatikan yang disebutkan dalam kutubut tafsir dalam buku tafsir. Sholat yang bisa mencegah dari fahsya' wal munkar itu sholatun syar'iyah sesuai dengan sunnah. Pelakunya melakukan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Betul-betul dia lakukan dengan semestinya. Kalau demikian sholatnya, maka lambat laun akan semakin baik keadaannya, akan semakin terhalang dari fahsya' wal munkar. Ya, bukan berarti dia maksum. Tidak, dia pasti akan salah, dia pasti akan dosa. Tapi dengan semangat mengerjakan salat yang benar, akan semakin terkikis dosanya, semakin sedikit dosanya, semakin kecil dosanya, tertahan, dihalang-halangi oleh ibadah salatnya. Nah, sehingga sholat ini barakallahu fikum diantara cara untuk orang itu tercegah dari kemaksiatan. Ini keutamaan sholat. Dari sini diambil faedah lain oleh para ulama. Sholat itu termasuk asbabul istiqamah. Sebab orang meraih keistiqamah. Kenapa? Dikarenakan sholat mencegah pelakunya dari fahsya' wal munkar. Artinya akan mendorong pelakunya untuk mengerjakan perkara kebaikan. Dan itu merupakan keistiqomah. Naam, innahu sayanhahu ma yaqul. Khulasahnya, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat, terutama qiyamul lail. Sholat itu mencegah pelakunya dari dosa dan kemungkaran. sholat. Ya, dengan semua ketentuan sholat. Arkanuha wa syurutuha wa wajibatuha mustahabbatuha. Hakala. Maka sholat ini kunci. Orang itu dikatakan baik dipandang dari sholatnya. Orang itu dipandang zahirnya soleh dan akan menghantarkan kepada kesolehan, itu kunci pada sholatnya. Sebaliknya orang dikatakan jelek, orang yang semacam itu adalah orang yang tidak perhatian dengan sholatnya, malas dengan sholatnya atau semisalnya. Maka perhatikan bab sholat. Yang fardu juga yang sunnah. Jangan dipahami dari hadis ini legalisasi pencurian ya. Melegalkan maling. Lah. Tidak ada seorang pun yang punya pemahaman demikian. Kita orang yang enggak beres otaknya. Tidak apa-apa maling, yang penting sholat. Gitu. Tidak apa-apa korupsi, yang penting sholat. Nanti dengan sholat akan dicegah itu maling tadi itu. Enggak demikian maknanya. Yang namanya mencuri hukumnya haram. Sedangkan dosa, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, mazalimi hartanya kaum muslimin, dosa. Tetap dosa. Di antara cara untuk supaya bisa jauh dari pencurian atau dosa-dosa yang lainnya, kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Lambat laun akan tercegah insyaAllah. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الملك أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني أبو واقد ابن واقد الحراني أبو يحيى الأسدي ثقة tukallima fihi bila hujjah. Dia thiqah dan dibicarakan dengan tanpa hujjah yang benar. Qala haddatsana Nuh ibn Qais al-Huddani. Dengan membomah Huddani. Saduqa. Rumiyah bitasyayu'. Di takrib. Takribu tahdzib al-hafid dikatakan saduq. قال حدثنا خالد ابن قيس خالد ابن قيس ابن رباح الحداني صدوق في تقريب كان صدوق عن قتادة بن دعامة السدوسي إمام عن أنس بن أنس بن مالك بن قلم رضينا قال ابن بركة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, akhbirni, beritakan kepada aku bima ftaradallahu alayya minas salah, beritakan kepada aku apa yang Allah fardukan kepadaku berupa salat. Apa yang fardu? Apa salat yang fardu itu? Faqala maqarus bersabda sallallahu alaihi wasallam inna Allah iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsa. Allah tabaraka wa ta'ala menfardukan atas hamba-hambanya salima waktu. Qal, berkata laki-laki itu, hal qablahunna wa ba'dahunna, apakah ada qabliyah atau ba'diyahnya? Qala, Rasulullah bersabda lagi, iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsa. Allah menfardukan hamba-hambanya selama waktu. Qala thalatha. Rasul mengatakan tiga kali. Artinya apa? Penegasan yang fardu hanya lima waktu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Mu'akkadah. Qala, berkata laki-laki itu, walladhi ba'athaka bilhaqqa. Demi Allah, zat yang mengutusmu dengan kebenaran. La azidu fihinna syai'an wa la anqusu minhu syai'an. Aku tidak akan menambahinya dengan apapun. Dan aku tidak akan mengurangi daripadanya sedikit pun. Aku tidak bakal nambah, tidak bakal kurang. Hanya 5 waktu saja mengerjakan yang fardu. Qala berkata sang rawi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, dakhal jannata in shadaq. Dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Al hadis akhrajahu An-Nasa'i faqala rahimahullah akhbarana Qutaibah Ibnu Sa'id qala haddatsana Nuh ibn Qais bih. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini barakallahu fikum terkait dengan keutamaan salat. Salat itu min asbabi dukhul jannah. Terutama 5 waktu. Salat 5 waktu itu termasuk sebab untuk masuk surga. Dakhal jannah yang sadaq. Rasulullah menegaskan demikian. Dia masuk surga kalau dia jujur. Jujur, dia tegakkan 5 waktu dengan semestinya. Ikhlas dengan mutaba'atus sunnah. Dan mengadakan salat sebagaimana mestinya. Rukun, wa syurut, wa mustahabat, wa wajib. Semua dia laksanakan. Hadza wadih. Ini sih keutamaan salatnya. Barakallahu'alaikum. Yang lainnya lagi adalah terkait dengan masalah salat yang fardu dan yang nafilah. Dengan hadis ini, jumhur ulama berpendapat salat yang wajib yang fardu hanya 5 waktu itu. Selebihnya adalah sunnah. Ada qaul jumhur. Sebagian ulama berpendapat 5 waktu jelas fardu. Adapun yang lainnya ada beberapa yang fardu. Tidak terbatas pada 5 waktu. Ada lagi yang fardu. Adapun hadis ini hadis di awal-awal Islam. Ini di awal Islam. Setelah itu ada lagi turun wahyu menjelaskan beberapa salat dan dikatakan wajib. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara yang mereka wajibkan yang fardu ialah salat gerhana. Salatul kusuf atau khusuf. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Kewajibannya ditujukan kepada yang melihat gerhananya. Fa idza ra'aitumuhu fafza'u ila shalah. Kalau kamu melihat dan menyaksikan gerhana, bergegaslah kamu dengan perasaan takut menuju salat. Kalau kata fafza'u ila shalah, itu menunjukkan wajibnya. Wahakata. Sebagai mereka mengatakan witir, itu khilaf. Dia mengatakan sunnah mu'akkadah, dia mengatakan wajib. Yang betul sunnah mu'akkadah. Termasuk yang mereka sebutkan adalah istisqa. Salat minta hujan. Ada yang mengatakan sunnah, dan mengatakan wajib. Hakadha. Ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak hanya 5 waktu yang wajib. Ada beberapa salat yang lain yang mereka katakan wajib. Tapi akar masalah jelas. Jumhur mengatakan yang wajib cuma 5 waktu. Selain itu dikatakan sunnah. Maka dalam semua pembahasan permasalah tadi, jumhur mengatakan sunnah. Sebagian ulama kadang menyepakatinya, sehingga sepakat sunnah. Ada yang mengatakan itu wajib, sehingga diikhtilafkan wajib sama sunnahnya. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alamil sawab. Waqala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Harb al-Wasiti. Saduq. Dalam taqrib al-tahdhib dikatakan saduq. قال أخبرنا يزيد يعني ابن هارون الواسطي إمام معروف. قال أخبرنا محمد بن مطرف محمد ابن مطرف ابن داود الليثي أبو غسان المدني ثقة. محمد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان المدني ثقة. عن زيد بن أسلم عندي أتاس. عن عبد الله ابن السنابح في فقال بغيته كذا وصف عن أبي عبد الله السنابحي تقول عن أبي عبد الله السنابحي namanya adalah Abdul Rahman bin Usailah ya Abu Abdullah As-Sunabihi namanya adalah Abdul Rahman bin Usailah dengan ain dan sin muhmalah Abdul Rahman bin Usailah Al-Muradi thiqah min kibar at-tabi'in thiqah dari kibar at-tabi'in qala dia berkata Za'ama Abu Muhammadin annal witr wajib. Ada seseorang bernama Abu Muhammad, dia berpendapat witr adalah wajib. Faqala Umar bin Shamit semoga Allah meridainya, kadzaba Abu Muhammad. Salah Abu Muhammad. Kadzaba bi lisan ahli Hijaz ay akhta. Kadzaba dengan lesannya orang Hijaz adalah akhto'ah. Salah. Salah Abu Muhammad. Pendapat yang salah itu. Jadi jangan dimanakan pendusta Abu Muhammad. Sama dengan hadis yang lain. Kadzaba Abu Sanabil. Ini salah Abu Sanabil. Dalam memahami ayat. Yang ini salah dalam memahami pendapat. Dalam berpendapat. Kata Ubadah ushidu, aku bersaksi atau ashadu, anni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mempersaksikan, aku bersaksi bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jal. Ada lima salat yang Allah fardukannya. Man ahsana wudu'ahunna. Barang siapa yang bagus ketika berwudu untuk salat lima waktu di atas. Wasallahunna liwaktihinna. Dan dia mengerjakannya pada waktunya. Wa tamma ruku'ahunna wa khusu'ahunna. Dan dia menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya pada lima waktu di atas. Kana lahu 'ala Allahi ahdun. Maka Allah janji kepada dia, ayyaghfir lahu, Allah pasti akan mengampuni dosa dia. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun. Namun barang siapa yang enggak berbuat, yang enggak mengerjakan lima waktu ila akhirih, maka tidak ada janji atas Allah untuk dirinya. In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabah. Maka bila Allah menghendaki Allah akan ampuni dia dan bila Allah menghendaki Allah akan menyiksanya. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح وقد روى الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا حسين بن محمد بن مطرف به قال وأخرجه محمد بن ناصر في الصلاة فقال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة الحافظ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف به رسائي حدث الجلميكيان disebutkan oleh Syekh tentang keutamaan sholat untuk menjelaskan sholat lima waktu termasuk sebab meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mengerjakan lima waktu upaya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dihapuskan dosanya. Persyaratannya adalah isbaghul wudu. Yang pertama, menyempurnakan wudunya. Yang kedua, as-salatu 'ala waqtiha. Salat pada waktunya. Yang ketiga, al-khusyu' tuma'nina. Khusyu' dan tuma'nina. Dia menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan khusyuknya. Ketika tiga-tiganya terpenuhi, maka dapat janji dari Allah, Allah pasti mengampuni dia. Barakallahu fikum. Nah, yang tidak berbuat demikian, maka Allah tidak janji. Allah menghendaki diampuni, Allah menghendaki diazab terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Hadhihi hadith kathirah. Cukup banyak hadith yang dibawa sama Syekh rahimahullah. Semua dalam pembahasan fadhlu shalah, bab tentang keutamaan salat dan besar keutamaannya dari banyak sisi. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah salat bisa menghapuskan dosa. Barakallahu fikum. Sehingga di samping bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha, jika mengerjakan amal-amal yang mendatangkan maghfirah Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah salat fardu atau sunnah-sunnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Qorana hadis kathira. Hadis Zaid bin Khalid wa hadis Abu Hurairah wa hadis Anas wa hadis Ubay bin Shamit, arba'atu ahadis. Anda mafakan yang anggap mudah, yang paling gampang hadisnya Abu Hurairah, innahu sayanhahu ma yaqul. والله اعلم بالصواب الحمد لله رب العالمين. Bersiul hukumnya tidak boleh ya. Bersiul itu tata cara ibadahnya kaum musyrikin di Ka'bah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Apa yang dimaksud dengan libasus syuhrah, pakaian kemasyhuran? Apa dhabitnya? Ini dibahas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Hijab atau Jilbab Al-Marat Bil Muslimah. Di antara pakaian yang dilarang, pakaian kemasyhuran. Beliau membawakan Kalam Syaukani rahimahullah dan juga yang lainnya yang menjelaskan dhabitnya adalah pada tujuan dan niatnya. Jadi nampak pada kesehariannya. Ya. Bukan pada sesuatu yang berbeda dengan masyarakat. Bisa jadi pakaiannya syar'i, tapi menjadi libas syuhrah karena tujuan dia untuk kemasyhuran, supaya dibilang paling syar'i lah, paling nyunah lah. Ada tujuan seperti itu kemasyhuran. Bisa boleh masuk di dalamnya pakaian compang camping yang enggak bagus. Supaya dikatakan zuhud lah, dan segala macamnya lah, karena niatnya. Termasuk di dalamnya pakaian yang kebesaran, pakaian yang mahal, yang mewah, yang glamor, nampak kesombongan dan kecongkaannya memakainya supaya dikatakan sebagai orang Bordeaux, berdarah biru, uangnya warna biru, dan yang lain-lainnya adalah Yesus. Masuk di dalamnya pakaian yang melanggar syariat bahkan. sudah enggak syar'i, melanggar syariat, niatnya syuhrul lagi. Hah? Dia menggunakan pakaian jeans, dirobek bagian pahanya. Ini kemasyhuran, tujuan dia untuk viral, masyhur gitu. Sudah enggak syar'i, pantolon dirobek lagi bagian pahanya, nampak auratnya. Allahu musta'an. Atau pakaian yang serba tipis serba mini bagi perempuan. Itu juga demi sudah melanggar syariat, syuhrah. Maunya mode. Mubah gitu bahasa Arab. Mubah, mode. Trend, style. Dan segala macamnya. Melanggar syar'i, syuhrah lagi. Sehingga yang dipandang sisi maksud dan niatnya. Ketika seseorang barakallahu fikum yang di tengah-tengah masyarakatnya menggunakan pakaian yang syar'i, pakaian yang mubah, niatan dia adalah untuk mencari pahala dengan itu, bukan namanya pakaian syuhrah, walaupun tidak ada yang memakai pakaian demikian. Niatan dia untuk ta'asi bin Nabi, bukan dalam rangka ishtihar. Itu bukan riba syuhrah. Paham ya? Ada orang yang menggunakan pakaian yang bagus, pakaian baru. Niatan dia secara kebolehan, lagi punya yang baru dia pakai. Tidak ada niatan ishtihar sama sekali, maka bukan riba syuhrah. Sehingga semua bobit yang pada membahas telepon pada niat dan tujuannya. Nah, sebagian pihak salah dalam memahami bab ini. Sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat berubah mengikuti tren masyarakat, mengikuti gaya masyarakat, akhirnya wagu, ujungnya tabu, memalukan akhirnya. Allahu musta'an. Hah? Itu awalnya demikian. Dia awalnya menggunakan jubah, peci begitu. Insyaallah sunnah. Masyarakat yang lainnya pakainya sarung, pakainya hem, baju koko gitu. Dibully dia. Akhirnya libas syuhrah, libas syuhrah. Antum beda dengan yang lainnya. Ganti itu. Anak maunya ngawakan sunnah. Enggak, itu kamu lain sendiri ganti. Tiba syuhrah itu. Lepas. Zen, ganti baju sarung. Zen, masih ada masalah baju koko. Gitu. Hah? Ternyata masyarakat pakai itu ketika yang sholat saja. Dalam keseharian menggunakan pantolon. Nah, dia sehari-hari menggunakan sarung. Ya, tiba syuhrah. Yang lain menggunakan celana, kamu menggunakan sarung sendiri. Nah, dilarang itu tiba syuhrah. Dilepas lagi. Akhirnya sarungan ketika sedang sholat di hari-hari menggunakan celana. Lama-lama akhirnya tren mode. Masyarakatnya menggunakan celana panjang. Dia celananya supaya tidak nampak isbal gitu. Tapi kenaikan sampai di bawah lutut. Nah, celana 3/4 gitu ya. 3/4 gitu. Udah kayak gitu menggunakan kaos peci. Loh, ngapain ya? Ya kan supaya jangan libas syuhrah kita bermasyarakat gitu. Ya kalau itu muslimin biasa sih mungkin lah. Lah itu Ustaz kondang ya. Nah, itu dai besar. Lah itu membawa nama kebesaran ilmu. Wagu. Loh, apa melanggar syariat? Saya tidak tahu bagaimana mau tetelana kamu. Oh, pantolun melanggar syariat. Ya, supaya enggak syuhrah. Dia salah paham. Awalnya wagu. Akhirnya tabu, memilukan dan memalukan. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Anda baca bukunya Syekh Al-Albani tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah ada syariat salat sunnah 4 rakaat sebelum asar? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, lafadznya rahimallahu imra'an Salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini hadis juga diikhtilafkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan munkar. Nah, di sini ikhwan. Ketika sini dikatakan munkar dhaif, maka selesai. Tidak ada qabla asar. Zain. Bagi mereka yang mengatakan itu hasan dan sabit, hadis yang sebagai hujjah, maka ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan ada qabliya asar, tapi jumhur mengatakan tidak ada qabliya asar. Itu hanya tatawu, nafilah, salat sunnah yang belum mencapai tingkatan rawatib. Agaklah. Bagi yang mau mengamalkannya, itu 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Bisa boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Barakallahu fikum. Saya pribadi, dari apa yang pernah kita pelajari, kita kaji selama ini, jika terkait dengan periwayatannya, saya lebih condong pada pendapat yang menyatakan hadisnya mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika dia mengamalkannya, kita tidak mengingkari. Khilaf ulama, barakallahu fikum. Baik, salat tahiyatul masjid pun juga demikian. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pokoknya semua yang selain 5 waktu itu dikhilafkan. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada yang mengatakan wajib. Jumhur mengatakan sunnah mu'akkad, sebagian mengatakan wajib. Pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada Ahmad bin Abdul Malik, dari Imam Nadzirnya terdapat Nuh bin Qais dan Khalid bin Qais, keduanya saduq tapi kedua syih mensahihkannya. Tadi kan saya katakan dalam buku Taqribut Tahdzib dikatakan saduq. Syih mengatakan sahih, berarti beliau berpendapat siqah, rawi yang siqah. Nah, enggak masalah. Syekh Mukbil secara pribadi, seperti yang diberitakan kepada saya dari murid-muridnya Syekh Mukbil, karena saya enggak ketemu sama Syekh Mukbil langsung, ya haddatsani ahadu talamizatihi fulan ibn fulan dan namanya, dan saya termasuk yang banyak mengambil ilmu dari dianya, ya, dianya mengatakan demikian. Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah banyak tidak sependapat sama Al-Hafid pada bukunya Taqribut Tahdzib. Kadang belum mengatakan saduq, la ini thiqah. Kadang belum mengatakan ini majhul, la ini bukan majhul, saduq. Wah kata, ya dikaji ada ilmunya ya kan, ada ilmu hadisnya. Bagaimana dengan orang yang berwudu dengan 3, 2, 1? Boleh. Berwudu marrotan-marrotan ada riwayatnya. Marrotain-marrotain ada riwayatnya. Salat marrot ada riwayatnya. Semuanya ada. Wudu yang satu kali wajib. Yang dua itu sunnah. Yang tiga itu isbagh. Difahami? Mana saya katakan, isbagh wudu itu menyempurnakan wudu. Berwudunya tiga kali pada anggota wudhu yang dibasuh berkali-kali. Tiga. Itu namanya isbagh. Bukan berarti melarang yang dua. Silakan. Satu kali wajib. Tapi ketika pembahasan isbaghul wudhu, ahsana wudhu'ahu, itu tiga kali. Salasan. Berkumur 3 kali, masuk wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan kiri tiga kali. Apakah makanan-makanan yang haram menjadi sebab amal soleh tidak diterima? Demikian secara umum. Nanti akan dibahas insyaAllah. Seseorang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Nanti dibahas insyaAllah. Sehingga secara umum makanan yang haram dari usaha yang haram, di antara efek negatifnya yang pertama, doa dia tidak dimakbulkan. termasuk penghalang makbulnya doa. Dan yang kedua, sebab amal solehnya ditolak. Barakallahu. Untuk melihat syarah Arba'in Nawawi karya Ibn Jabal Hanbali Jami'ul Hikam pada hadis laki-laki itu yang ditulis Safar Asy'ats Akbara kemudian dia sama ya Rabbi wa ta'amu haram ila akhiri hadis itu. Hadis nomor berapa ya? Hah? Nomor berapa? Nomor 10. Masyaallah alaikum. Lihat di syarahnya Ibn Rajab dibahas panjang masalah tadi. Barakallahu fikum. Apakah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya lutut laki-laki itu tidak aurat? Ada. Kalau akhirat itu ada. Yang masyhur di kalangan para fuqaha, auratnya laki-laki dari lutut sampai pusar. Ada yang mengatakan tidak. Paha, lutut bukan aurat. Ada yang mengatakan aurah mukhaffafah, khafif ringan saja. Barakallahu fikum. Hada wa hada wa hada. Tapi ingat bukan berarti kemudian dipamerkan dengkulmu itu. Tidak. Tertutup. Tetap dengan bersahaja yang sopan. Tapi ketika ada sesuatu misalkan terbuka kena angin. Atau misalkan lagi apa terbuka. Apa namanya. Lututnya. Tidak berdosa. Sekarang kamu tutup. Allahu a'lam bis-shawab. Hadza kafi. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين